Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini mari kita bersyukur kepada Allah azza wa jal atas nikmat yang Allah jalla wa ala limpahkan kepada kita semuanya, diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, dipunparingi kesehatan, dipunparingi kesempatan, sehingga wonten ing kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk kita tolabul ilmi, menuntut ilmu. Marilah kita ikhlaskan niatan-niatan kita ini semata-mata mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah mudahkan untuk kita bisa memahami al-haq, saged faham al-haq, lan dipun kampilaken untuk mengikuti al-haq. Karena bisa jadi ada orang yang dia tidak mengerti al-haq sama sekali. Al-haq orang ngerti, mboten ngertos niki wonten. Ada orang yang sebenarnya mengerti al-haq, tahu ilmu namun tidak mengamalkan, juga ada. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa mengerti yang hak itu hak, kemudian dimudahkan untuk mengikutinya dan mengamalkannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuknat tiba'ah. Ya Allah, kawula nyuwun panjenengan menganugerahkan kepada saya untuk bisa mengetahui barang yang hak itu hak, yang benar itu benar. Kemudian dimudahkan untuk aku bisa mengikutinya ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita diberi oleh Allah banyak sekali nikmat. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul lisan. Nikmat lisan. Ya. Dan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap nikmat Allah itu wajib disyukuri. Nikmat lisan, nikmat harta, nikmat badan, nikmat semua nikmat-nikmat Allah itu wajib untuk disyukuri. Termasuk nikmat lisan. Nah, orang yang bisa bersyukur dengan nikmat lisan, yaitu dengan menggunakan lisan itu untuk perkara-perkara yang baik, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat lisan, justru kita menyia-nyiakan lisan itu untuk perkara-perkara yang Allah murkai, kita akan menjadi orang-orang yang celaka. Nasallahu assalamu wal afiyah. Oleh karena itu, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjamin surga bagi orang yang dia menjaga lisannya dan kemaluannya. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man yadhmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adhmanu lahul jannah. Sobi dipun midhangetaken. Coba kita dengarkan baik-baik nasihat Nabi ini. Man yadmanu li, siapa yang menjamin, siapa yang mau memberikan jaminan kepadaku, maksudnya untuk menjaga ma baina lahyaihi, menjaga apa yang ada di antara dua rahang. Yang ada di antara dua rahang, rahang atas dan bawah adalah apa? Lisan. Ini maksudnya. Siapa yang menjaga lisannya yang ada di antara dua rahangnya, wa ma baina rijlaihi, dan menjaga yang ada di antara dua kakinya, yakni kemaluannya, aqman lahul jannah, aku jamin jannah, surga. Nah, ini kan berarti penting banget. Surga dan neraka ini ya sesuatu yang kita surga kita harapkan dan neraka kita khawatir. Ternyata lisan ini punya pengaruh. Surga dan neraka itu lisan punya pengaruh yang besar. Sampai Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis ini yang maknanya, sinten ingkang jagi lisanipun, jamin dia berusaha menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, adhmanu lahul jannah, aku akan jamin surga. Artini pun, maknanya, kalau kita tidak menjaga lisan, ya, dan kita tidak menjaga apa yang ada di antara dua kaki kita, ya, tidak ada jaminan jannah. Bahkan dikhawatirkan seorang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu dalam kesempatan yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Ini nasihat kepada Mu'ad. Saya yakin panjenengan tahu siapa Mu'ad bin Jabal. Ini sahabat yang luar biasa, Mu'ad bin Jabal. Ya. Mu'ad bin Jabal sahabat yang sangat mulia. bahkan mendapatkan kepercayaan Nabi alaihi salatu wassalam mewakili beliau untuk berdakwah di Yaman. Jadi ketika menjelang beberapa tahun akhir-akhir Rasul menjelang wafat, Rasul mengutus Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, pergilah ke Yaman. Sampaikanlah dakwah." Menjadi wakilnya siapa? Nabi. Tentunya Rasul tidak sembarang menunjuk orang. Berarti Mu'ad ini memang orang yang berilmu, seorang yang alim, seorang yang memiliki ketakwaan. Diberi tugas mewakili Nabi untuk berdakwah di Yaman. Innaka ta'ti qauman ahlal kitab falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadat an la ilaha illallah. Hei Mu'ad, seliramu bakal diutus menuju ke Yaman, maka berdakwahlah dengan baik. Yang pertama kali didakwahkan adalah kalimat la ilaha illallah, dan seterusnya. Mu'ad bin Jabal, saya ulangi lagi, ini orang yang sangat mulia. Ternyata beliau alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan nasihat yang demikian tegas kepada Mu'ad. Apalagi kita ini orang-orang yang banyak kekurangan. Ya. Kita ini orang-orang yang banyak kesalahan. Mu'ad saja mendapatkan nasihat ini. Sebuah nasihat yang panjang, diantaranya Nabi mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza, hei Mu'ad, jaga lisanmu." Luar biasa nih Mu'ad ini. Mu'ad kepercayaannya Rasul yang insyaallah ucapannya lurus, yang insyaallah perbuatannya lurus. Sahabat Nabi, tetapi luar biasa niki. Rasul alaihi salatu wasalam demikian tegas mengatakan kepada Mu'ad, "Kuffa 'alaika hadza." Jaganen lisanmu. Fakultu, maka Mu'ad bertanya kepada Rasul, "Wa inna lamu akhaduna bimana takallamu bihi." Ya Rasulullah, apakah kita akan diminta pertanggungjawaban dengan semua yang kita ucapkan? Ini bertanya Mu'ad, "Ya Rasulullah, apakah semua yang kita ucapkan akan diminta pertanggungjawaban?" Qala, kata Nabi dengan tegas juga, "Sakilat ka ummuka ya Mu'ad." Ya. Celaka wahai Mu'ad. Ini maksudnya tegas sekali Nabi mengatakan. "Sakilat ka ummuka." Ini kalimat tegas dari Nabi. Celaka. Ini bukan doa kecelakaan untuk Mu'ad atau ibunya, tidak. Tetapi kalimat ini biasa diucapkan oleh orang-orang Arab yang menunjukkan ini penting sekali. "Ya Mu'ad, wahal yakubbun nasu finnari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim." Ya Mu'ad, manusia itu banyak ditelungkupkan wajahnya ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka dengan sebab lesan-lesan mereka. Naam, dengan sebab lesan-lesan mereka. Allahu Akbar. Jadi kalau saya dinasehati, panjenengan ibu-ibu, bapak-bapak juga dinasehati, jaga lisanmu. Ini harusnya kita ya tahu diri. Mu'ad saja, niki Mu'ad niki loh, diberi nasihat oleh Nabi alaihi salatu wasalam seperti ini, beliau sangat menerima. Karena kita ini kan ingin selamat dari neraka Allah azza wajalla. Suatu saat, ya, dan memang lesan itu luar biasa. Dalam hadis yang lain, ya, suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam beliau melihat neraka. Beliau pernah melihat neraka. Pernah melihat neraka. Sebagaimana beliau juga melihat surga. Nah, kemudian Nabi mengatakan, Waro'aitun nas, waro'aitu aktsaru ahlihan nisa. Saya sungguh telah melihat neraka. Dan saya melihat ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Subhanallah. Kemudian disebutkan oleh Nabi di antara sebabnya, karena wanita-wanita itu, kata Nabi, yakfurnal asyir. Mereka itu mengkufuri kebaikan-kebaikan suaminya. Niki ingkang ngabaraken Rasul alaihi salatu wassalam. Ini nasihat untuk kita semuanya, baik saya sebagai suami atau ibu-ibu sebagai istri. Ya, masing-masing kita ini wajib mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mengimani apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul ngendika kaya niku. Kebanyakan yang saya lihat di dalam neraka adalah wanita, karena mereka yakfurnal asyir, kufur terhadap kebaikan suaminya. Dengan lisan mereka mengatakan, sampai disebutkan contoh oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, suaminya lama berbuat baik, ya, kemudian karena ada sesuatu yang membuat dia tidak suka dengan suaminya, marah dengan suaminya sampai mengatakan, ya, kamu belum pernah berbuat kebaikan sama sekali, mengkufuri kebaikan suami. Niki nggih lisan malih, lisan lagi. Ya, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis-hadis ini yang saya sebutkan tadi, ya, ini nasihat untuk kita semuanya. Ya, siapa yang menjamin lisannya, dia jaga, menjaga juga apa yang ada di antara dua kakinya, aku jamin surga. Sinten sing mboten kepingin swarga, jannah Allah. Ya. Yang di dalamnya segala sesuatu yang kita inginkan, malainun ra'at. Apa yang belum pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at. Tidak pernah terdengar dengan telinga, wala khatara 'ala qalbi basyar. Dan tidak terbersit dalam hati-hati manusia, napa mawon wonten. Semuanya ada, tidak pernah terputus. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Berbagai macam makanan, buah-buahan ada. Wabillahi taufiq. Maka upaya yang kita lakukan adalah menjaga lisan. Demikian pula apa yang dinasihatkan oleh Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Mari kita dengar baik-baik. Ingat, niki ngendikane Rasul. Jaganen lisanmu, ini ucapan Rasul. Kuffa alaika hadha. Jaganen lisan, jaga lisan kamu. Jangan sampai menyesal. Karena Nabi mengatakan banyak manusia ditelungkupkan, ya, pada wajah-wajah mereka ditarik masukkan dalam neraka karena lisan-lisan mereka. Termasuk tadi yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, beliau melihat di antara penghuni neraka, dan bukan hanya itu saja penghuninya, adalah kaum wanita. Iya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, mari kita memohon kepada Allah azza wa jalla. Nyuwun dumateng Allah, minta kepada Allah agar Allah menjaga lisan-lisan kita ini. Sebab lisan itu modal, nikmat yang sangat besar. Kalau kita gunakan untuk apa yang Allah ridhoi, kita dapat pahala besar di sisi Allah azza wa jal. Coba kita lihat sabda Nabi alaihi salatu wasallam tentang betapa besarnya pahala ibadah yang dilakukan dengan lisan kalau kita betul-betul menggunakannya untuk apa yang Allah ridhoi. Satu contoh, kalimat la ilaha illallah. Ini cabang iman yang paling apa? Tinggi. Itu lisan ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi mboten macam-macam niki urusan lisan niki. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, wa fi riwayah bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 sekian cabang. Dalam sebagian riwayat suwidak sekian, 60 sekian cabang. A'laha, cabang iman yang paling tinggi adalah qawlu la ilaha illallah, ngucapakan kalimat la ilaha illallah dengan lisan. Nabi berdakwah dalam kehidupan beliau, mengorbankan waktunya, jiwanya, tetangganya, tenaganya. Beliau mengatakan kepada manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan kalimat la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Berarti apa ini? Lisan lagi. Bahkan cabang yang paling tinggi dari cabang-cabang iman adalah lisan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lisan mengucapkan la ilaha illallah kanti diiringi keyakinan dalam hati bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai illallah, kecuali Allah. Kemudian setelah itu dijaga dengan perbuatan kita dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, iki lisan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi juga pernah bersabda di antara keutamaan zikir kepada Allah. Ya, jadi anggar kon milih ngerasani wong napa zikir kudune kula, saya dan jenengan semuanya itu yang milih zikir. Kalau ghibah itu luar biasa. Kita rugi. Memakan hasanat kita, kebaikan kita ini, hasanat kita ini hancur. Bisa jadi nanti pada hari kiamat dikisos, habis amalan kita gara-gara ghibah. Napa ora cilaka niku. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, pahalanya besar. Tadi contohnya yang pertama, kalimat la ilaha illallah. Contoh yang kedua, nanti diamalkan. Kita amalkan bersama-sama insyaAllah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu indal Bukhari wa Muslim. Wonten ing riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan enteng tumrape lisan. Maksudnya lisan niku gampang nganggone ngucapaken, ora abot. Amalan niki mboten butuh modal harta tenaga mboten. Lisan ringan untuk mengucapkan. Tetapi walaupun ringan ini bukan berarti remeh. Ternyata dua kalimat ini saqilatani fil mizan, sangat berat di dalam timbangan. Saqilatani fil mizan. Habibatani ilar rahman. Di samping berat nanti di mizan, juga sangat dicintai oleh ar-rahman, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini zikir dibaca kapan saja mutlak bebas. Nah, kecuali di tempat-tempat yang memang tidak diperbolehkan untuk zikir seperti di WC atau memang ya ada hal lain yang seharusnya untuk dibaca. Nah, ibu-ibu ya, karena saya sedang bicara dengan kaum wanita kebanyakannya. Ya, di dapur sambil apa namanya sambil menyiapkan bumbu ngerajangi lombok atau yang semisalnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, sambil mungkin bedaki anaknya yang baru dimandikan ya, sambil ya menghibur anaknya ya, sesekali juga berzikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa il azim. Wanita itu dimuliakan subhanallah di hadapan Allah dan dalam di na'am. Syariat Islam ini memuliakan wanita. Di rumah, mengurusi rumah suaminya, mengurusi anak-anaknya, ibarat seorang ratu yang dijaga. Sambil dia bisa beribadah besar, beramal besar di antaranya dengan lisan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Perbanyak zikir ini. Juga contoh yang lain, Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, Imam Tirmidzi meriwayatkan, ini contoh manfaat dan besarnya pahala kalau kita manfaatkan lisan dengan baik. Man qala subhanallahil azim wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qala, siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih, mengucapkan kalimat ini sekali, subhanallahil azim wa bihamdih, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanamkan satu pohon korma di surga. Kalau kita mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdih, itu juga ringan. Seorang sambil berjalan, subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, subhanallahil azim wa bihamdih, ditanamkan satu pohon korma, dua pohon korma, tiga, empat, lima, enam, terus hanya Allah saja yang bisa ya menghitungnya. Akan semakin banyak pohon yang dimiliki oleh seorang muslim kalau dia banyak beribadah kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, niki penting. Ternyata dengan lisan itu kita bisa melakukan amalan-amalan besar, bisa mendapatkan pahala yang banyak, dan itu ringan, tidak susah. Kalimat la ilaha illallah, tasbih, tahmid, takbir, yang kata Nabi, la'an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Ini empat kalimat ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Juga tadi zikir yang kita sebutkan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, atau subhanallahil azim wa bihamdih, ini hanya sekedar suatu. Ya. Bahkan dalam ibadah sholat, itu diantara yang ada di dalam ibadah sholat adalah amalan lisan. Termasuk diantaranya membaca surah Al-Fatihah, yang kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah tidak sah sholat kita. Ada takbir diawali dengan amalan lisan. Sholat itu diawali dengan amalan lisan, ditutup dengan amalan lisan. Muftatahatun bitakbir, sholat niku diawali kalian takbir Allahu Akbar. Muftatahatun bitaslim, ditutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ada di situ qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ada di situ doa, ada itu tasbih, ada di situ tahmid, ada di situ macam-macam. Istighfar, rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Niki sedaya ma'asyiral muslimin menunjukkan bahwasanya lisan itu adalah nikmat yang sangat besar, yang kalau orang memanfaatkannya, mengamalkannya, bersyukur kepada Allah dengan nikmat lisan ini, akan menjadi baik dunia kita, dan juga lebih-lebih dari itu akhirat kita. Dan wajib kita yakin bahwasanya ada malaikat yang mencatat setiap ucapan kita, yang baik atau yang buruk. Sing bagus, sing ora bagus, sing elek utawi ingkang sae niku dipun catet. Wonten ing Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ngendika, Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang mengucapkan kalimat keluar dari lesannya kecuali dicatat. Jadi kabeh ini kudu dicatat. Nah, kalau kita tahu seperti ini harusnya hati-hati. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada contoh-contoh penggunaan lisan yang tidak benar. Kalau tadi sudah kita sebutkan betapa lisan itu modal yang sangat besar untuk kita mendapatkan ridhoni pun Allah. Sekarang kita masuk kepada penyakit-penyakit lesan agar kita menjauhinya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, beberapa penyakit-penyakit lesan untuk kita tinggalkan. Yang pertama kata beliau, al-afatul ula al-kalamu fi ma la ya'ni, berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada faedahnya, ora penting, ora ono faedah. Wabillahi taufiq. Niki tergolong tiang-tiang ingkang rugi. Kenapa? Karena kalau kita bicara dengan kalimat yang tidak ada faedahnya, artinya kita menyia-nyiakan lisan dan waktu. Padahal tadi kita mengucapkan kalimat subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, akan menjadi berat apa? Timbangan. Nah sekarang kalau bicara yang tidak ada faedah, ngalor, ngidul, tidak ada faedahnya, tentu ini bentuk afat. Nah kalau saya ngobrol yang mubah-mubah dengan orang tua atau yang lainnya, ya walaupun itu mubah, diiringi dengan niatan yang baik agar menjadi ibadah. Pada asalnya kalimat-kalimat itu mungkin mubah, tetapi diniatkan untuk membuat orang tua suka, senang, ya. Ya walaupun kita hanya ngobrol, tapi kalau sia-sia, enggak ada faedahnya. Betul-betul niatan sing bagus, ini akan rugi. Ya. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Nabi mengatakan dalam hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara perkara yang menunjukkan baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada kepentingannya. Sing ora kanggo gawe, yang tidak ada manfaatnya dia tinggalkan. Nah, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang kedua, al-afatu saniyah, penyakit yang kedua adalah al-khawdhu fil batil wa huwa al-kalam fil ma'asi ka dzikri majalisil khamri wa maqamatil fusaq. Al-khawdhu bil batil, kalau tadi yang pertama bicara yang tidak ada perlunya, tidak ada manfaatnya, sekarang yang kedua lebih tinggi lagi bahayanya, yaitu al-khawdh membicarakan perkara-perkara yang batil, berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang maksiat. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Termasuk diantaranya adalah seperti misalnya, ya, kalimat-kalimat yang kotor, ya, kalimat-kalimat yang apa namanya, mengandung kemaksiatan. Musik-musik yang melalaikan, lagu-lagu yang melalaikan, ini al-khawdhu bil batil, ya. Atau yang semisalnya, atau berdebat dengan perdebatan-perdebatan dalam agama. Agama ini bukan untuk diperdebatkan, tetapi agama itu untuk diikuti, diimani. Naam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis, abghadur rijali ilallahi al-aladdul khasim. Orang yang paling dibenci oleh Allah, di antara yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat dengan kebatilan. Berdebat dengan tanpa ilmu. Wabillahi taufiq. perdebatan itu menimbulkan persengketaan, perselisihan. Wabillahi taufiq. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian berikutnya di antara afatul lisan, ya, yang berikutnya adalah ya, al-muzah, bersendagurau. Yang dimaksud di sini adalah melampaui batas dalam sendagurau, guyon. Bercanda itu boleh di dalam syariat, tetapi ada aturannya. Nabi sendiri juga pernah bersendagurau dengan lisan beliau. Jangan dengan dalih bersendagurau kemudian melampaui batas. Di antara syarat sendagurau yang boleh, satu, benar, jujur, tidak dusta. Bersendagurau tapi dusta, ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, ya, tidak melampaui batas, tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Ini diantara adab Islam. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau pernah bersendagurau. Pernah ada seorang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat ini, ya fulan, matamu ada putih-putihnya. Nah, begitu. Ya namanya mata mesti ada apa? Putihnya kan demikian. Tapi ini sahabat memahami putih itu ada di apa? Di bola yang hitam itu. Maka dia pulang ke rumah. Ya, ternyata Nabi bersendagurau. Ada lagi seorang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, beri saya unta agar saya bisa melakukan perjalanan atau jihad dan seterusnya. Beri saya unta ya Rasulullah, naikkan saya pada unta. Rasul ingin memberikan unta, tetapi beliau sendagurau. Beliau mengatakan, inna hamiluka ala waladin naqah. Boleh kamu tak naikkan anak unta ya. Tapi mengatakan demikian, kamu tak kasih anak unta. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, anak unta apa kuat atau faedahnya apa anak unta ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, bukankah unta yang kuat itu juga anaknya unta juga? Ini Rasul tidak berdusta. Yang namanya unta yang kuat, unta yang kokoh juga anaknya apa? Unta. Jadi maksudnya Rasul anaknya unta ya, semua unta mesti anaknya unta. Ya. Maka yang namanya sendagurau itu harus hati-hati. Tidak ada kedustaan. Satu, tidak melampaui batas. Tidak menjadikan agama sebagai bahan olok-olok, guyon, tapi agama yang dijadikan bahan apa namanya sendagurau, bahaya. Seorang bisa kufur. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara afatul lisan, ini sebenarnya banyak sekali disebutkan oleh beliau, ya, rahimahullah. Taib, di antara afatu al-lisan adalah ya, al-ghibah, disendirikan oleh beliau. Ghibah. Basa Jawa ini ngerasani. Nabi mengatakan dalam hadis beliau, ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakroh. Zikruka akhaka bima yakroh. Kamu menyebut-nyebut tentang saudaramu yang dia tidak suka. Nah, wabillahi taufiq. Dan Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya, ghibah itu seperti seorang memakan bangkai saudaranya agar seorang itu merasa jijik dan mengerti betapa jeleknya ghibah itu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula. Apakah kamu suka untuk memakan bangkai saudaramu? memakan bangkai saudara, makan daging saudaranya saja, apalagi bangkai. An ya'kula lahma akhihi maitan. Apakah kamu suka untuk memakan daging saudaramu, bangkai daging saudaramu? Dan ghibah itu Allah sebutkan seperti itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Naam. Wabillahi taufiq. Apalagi kalau ghibah itu kemudian sampai kepada mengadu domba. Ini luar biasa lagi. Di antara sebab azab kubur adalah namimah. Sebabnya lisan. Marron nabiyyu alaihi salatu wassalam ala qabrain. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam melewati dua kuburan. Kemudian Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sungguh kedua orang ini sedang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang diazab oleh Allah. Dan bukanlah mereka diazab karena perkara yang susah untuk ditinggalkan. Sebenarnya mudah ditinggalkan tetapi dia tetap melakukannya. Padahal ini termasuk dosa besar. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama kata Nabi alaihi salatu wassalam, fakana yamsi bin namimah. Wong sing nomor siji, sing diadab, sing nomor siji niku nalikane teng donya, ketika di dunia, yamsi bin namimah, dia biasa mengadu domba, menjelek-jelekkan fulan di sini, di sana juga demikian, mengadu domba. Yang tadinya orang rukun, kemudian menjadi apa namanya, saling membenci. Yang tadinya bersaudara, kemudian saling apa, membelakangi. Namimah. Diadab di alam barzakh. Wa amal akharu, adapun yang kedua, fakana la yastatiru wa fi riwaya la yastanzihu minal baul. Adapun berikutnya, dia adalah orang yang tidak memperhatikan kencingnya. La yastanzihu minal baul. Nah. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Ini contoh afatul lisan, penyakit-penyakit yang ada di lisan ini. Termasuk juga ma'asyiral muslimin yang berikutnya yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, di antara afatul lisan adalah lisan yang kasar, lisan yang penuh dengan caci maki. Dan yang semisalnya. Ya. Di dalam hadis Nabi mengatakan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Orang mukmin itu tidak pantas untuk lisannya itu ta'an, senangnya ya mencela, mencerca, la'an, sukanya melaknat, atau ucapannya kotor, fahis, ucapan-ucapan kotor. Ya, tidak pantas kalau orang muslim mukmin itu sering atau mengucapkan kalimat yang kotor, ya, kaki empat, kaki ini dan itu. Ya, tidak pantas seorang muslim itu demikian. Nah, wabillahi taufiq. Hendaknya seorang menjaga lisan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini beberapa contoh ya. Afatul lisan. Seandainya kita semua berusaha menjaganya. Maka kehidupan kita pun akan baik. Di dalam keluarga kita akan baik. Di dalam bermasyarakat kita akan baik. Di dalam kita beramal jama'i, kita juga akan baik. Contoh di tengah keluarga, betapa indahnya kalau keluarga itu semuanya, suami, istri, anak-anak, lisannya ini baik-baik. Yang muda menghormati yang tua. Ya. kalau ada kromo inggil, kromo ya apa ya, setengah inggil sama seperempat inggil, ya. Tapi kalau memang seperti itu dia bisa menggunakan, akan merasa senang ketika orang tua dihormati. Atau kalau memang bahasanya sama, tidak ada mengenal kromo, tapi dari sisi intonasi, ya, kalau dengan bapaknya ya tidak mengangkat suara. Istri juga demikian, ora mengangkat apa, suara, karena tahu bahwasanya rumah itu ya pemimpinnya adalah laki-laki, suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan dibalik. Ya. An-nisa qawwamuna yani qawwamat 'alan rijal. Wanita itu sebagai yang menguasai. Ya. Nah, subhanallah, sampai ada yang cerita kepada kita sedih, lu kenapa? Saya lagi tidur tiba-tiba perut saya ditendang istri saya. Tendang. Marah istri sampai nendang suaminya. A'udzubillah. Kok sampai seperti ini? Ada lagi yang kasar lisannya dengan apa? Suami. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula kalau anak kasar kepada apa? Bapak, ibu. Bagaimana perasaan bapak dan ibu? Di dalam Islam, anak tidak boleh mengucapkan kepada bapaknya, uff, ibunya uff. Baik, mesti suasana agak enak di tengah keluarga. Yang tua menghormati atau menyayangi yang muda menghormati yang tua dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun. Nah, ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah, kalau ini menghibai diingatkan, ya, ya, jangan mi, ini riba, jangan bi, ini riba. Bapaknya, ibunya juga demikian, anaknya sedang riba, jangan. Dan seterusnya, di tengah keluarga akan baik, di tengah masyarakat juga demikian. Nah, sehingga wajib bagi kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah untuk terus menjaga ini, lisan, menjaga lisan. Tidak pernah Nabi alaihi salatu wassalam ya, keluar dari lisan beliau kecuali kebaikan, nasihat, zikir, bacaan Al-Quran. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita ini ya kepingin mencontoh beliau, ya. Contoh kita ya beliau. Tidak ada salahnya, tidak ada kekurangannya, disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik beliau Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, kalau ada yang bertanya, tapi kan ghibah itu ada yang boleh. Betul, ghibah itu ada yang boleh, tetapi harus betul-betul mengerti ya, mana yang boleh, mana yang tidak. Ini contoh yang boleh. Contoh yang boleh adalah ghibahnya seorang ketika menyampaikan masalah kepada hakim. Ini yang boleh. Saya datang kepada hakim, misalnya Pak Hakim, saya dizalimi oleh fulan. Lah kezalimannya apa? Ya mesti harus cerita kan. Dia zalim kepada saya karena dia utang saya sampai sekarang tidak dikembalikan. Ya. Mana buktinya? Nah, namanya hakim kan seperti itu. Ya. Tapi kalau ini dicerita-ceritakan kepada orang yang tidak ada kepentingannya, gini ki mangke ora kena, tidak boleh. Tidak selesai masalahnya kepada hakim. Iya, yang namanya hakim mesti akan menanyakan. Ya. Kenapa saya sebutkan di sini? Ya, karena terkadang ada orang yang salah di dalam apa namanya memahami ini, mana yang boleh. Oh kan boleh itu namanya. Ya. Dalam hadis disebutkan, ya, saya tutup dengan kisah ini barangkali. Pernah suatu saat Hindun, salah seorang sahabiyat, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menceritakan tentang suaminya. Ya Rasulullah, suami saya ini syahih. Syahih itu ya, tidak memberikan sesuatu yang cukup untuk saya ya, dan anak-anak saya. Bolehkah saya mengambil harta suami saya tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, khudhi min malihi ma yakfi ma yakfiki wa yakfi banik. Boleh bagi kamu untuk mengambil harta suamimu dengan cara yang ma'ruf, sebatas yang mencukupi kamu dan mencukupi apa? Anak-anakmu. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Mungkin ada orang yang mengatakan, loh, ini ada sahabiat yang menyebutkan kejelekan suaminya, yaitu suaminya tidak memberikan nafkah yang apa? Mencukupi. Iya. Tetapi harus dilihat di sini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini bukan berarti oh kalau demikian boleh kita sebagai ummahat, sebagai para ibu menyebutkan kejelekan suami. Ini nyatanya ada sahabiat yang menyebutkan kejelekan suami. Bertakwalah kita kepada Allah. Ini Hindun datang kepada Nabi, harus panjenengan tahu siapa Nabi itu. Nabi itu adalah sebagai hakim, gimana benar? Sebagai hakim. Yang beliau juga Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pas kalau disampaikan kepada beliau, yang beliau akan memberikan solusi. Kemudian yang disampaikan kepada Nabi sebatas sesuatu yang dirasakan itu saja. Ya Rasulullah, suami saya itu memberi kepada saya, tapi tidak cukup. Nyatanya tidak cukup. Sebenarnya suami saya ada, saya mau mengambil, dosa tidak ya Rasulullah? Saya mengambil harta suami saya tanpa sepengetahuan suami saya, karena mungkin safar jauh tidak ada di rumah, saya terpaksa mengambil harta suami saya sebatas yang saya butuhkan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, khudhi min malihi ma yakfiki wa yakfi banik. Ambillah sesuai dengan apa yang dibutuhkan, bil ma'ruf, dengan cara yang baik yang mencukupi kamu dan mencukupi siapa? Ya, anak-anakmu. Wabillahi taufiq. Sebatas itu saja. Adapun kemudian menyebutkan kejelekan-kejelekan suami, wah suamiku ini ya memberikan kepada saya kurang, diceritakan kepada setiap orang, diceritakan kepada temannya, diceritakan kepada orang lain, nah ini tidak boleh, haram yang seperti ini. Berbeda kalau memang masalahnya berat, datang kepada hakim, menyampaikan kepada hakim, ya. Wabillahi taufik. Lisan adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kita adalah menjaga lisan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga lisan-lisan kita agar berada di atas apa yang Allah ridhoi. Contoh kita adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo kita tansah ningali kutuah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Lisan beliau tidak pernah berhenti dari zikir. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam selalu berzikir kepada Allah di setiap saatnya. Ya. Jangan sampai nanti kita pada hari kiamat menjadi orang-orang yang muflis. Orang-orang yang bangkrut. Siapa orang-orang yang bangkrut itu? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, orang yang bangkrut adalah orang yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jal, sebenarnya dia membawa amalan yang banyak. Membawa amalan sholat, membawa amalan sodakoh, membawa amalan ini dan itu. Namun ternyata ketika di dunia, dia mencurahkan darahnya fulan, menghibai fulan, mencela fulan, mencaci maki fulan, mengambil hartanya fulan. Maka kebaikan-kebaikan dia ini diberikan kepada orang-orang yang apa? Yang dia berbuat jelek. Diambil kebaikannya, sampai habis. Ternyata masih ada orang yang diribai, masih ada yang dizalimi, masih ada yang disakiti, dicela, dicerca, tidak punya lagi kebaikan. Gantian kejelekan orang-orang dizalimi diberikan kepadanya. Maka jadilah dia orang-orang yang bangkrut. Apalagi zaman sekarang, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ya, zaman media sosial. Yang tadinya yang ghibah itu satu orang, ini bisa menjadi ghibah yang sangat banyak. Hati-hati di dalam kita ya berbicara. Kalau kita menyebutkan kejelekan orang misalnya, apalagi suaminya, apalagi bapaknya, apalagi sahabat. Misalnya seorang menyebutkan kejelekan suaminya di WA, satu orang. Yang tadinya satu orang nyebar, ya, jadi 50 orang. Dari 50 orang kemudian nyebar lagi. Itu kira-kira mangke pripun kula panjenengan sami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita menyebutkan kejelekan ya istri kita, menyebutkan kejelekan tetangga kita, menyebutkan kejelekan, lah niki nek nyebar niku bagaimana kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjaga lisan-lisan kita, menggunakannya untuk perkara-perkara yang Allah ridhai dan menjauhkan diri dari apa yang Allah murkai. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nikah pilih yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan berfaedah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.